Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Kita telah menjelaskan tentang al-mu'arraf dengan alif lam al-istighraqiyah. Di mana alif lam al-istighraqiyah adalah alif lam yang bisa menempati tempatnya kullu atau jami'. Yang ini memberikan faedah umum. Wa ammal mu'arrafu bi'al al-ahdiyah. Nah, sekarang adapun apabila satu kata menjadi ma'rifah tapi dengan al-ahdiyah, ya, alif lam yang sudah ma'hud, apakah dengan dzikri atau dzihni atau huduri, maka kita tidak bisa menyikapi bahwa yang dimaksud al tersebut bersifat umum. Tidak demikian. Fa innahu bihasabil ma'hud. Akan tetapi kata beliau, yang demikian tergantung dari yang dimasuki oleh alif lam itu, yang ma'hud, yang ditentukan itu siapa yang dimaksud. Sebab terkadang ada alif lam yang bermakna ahdiyah, dia masuk ke kata, kata itu tetap memberikan faedah umum. Tapi ada pula yang alif lam al-ahdiyah memberikan faedah khusus. Entum ya kawan. Oleh karena itu kita tidak bisa memberikan kaidah secara umum bahwa alif lam ahdiyah seperti istighraqiyah. Tidak. Kalau istighraqiyah jelas semuanya yufidul umum. Ya. Akan tetapi kalau alif lam al-ahdiyah tergantung yang ma'hud, yang ditentukan pada alif lam itu apa yang dimaksud. Fa in kana amman fal mu'arrafu am. Kalau dia bersifat umum maka yang menjadi apa menjadi ma'rifah dengan maksudnya alif lam ahdiyah itu juga bersikap dan bersifat umum. Wa in kana khassan fal mu'arrafu khass. Namun apabila khusus maka kata yang dimasuki alif lam al-ahdiyah pun bersifat khusus. Misalul am, permisalan yang menunjukkan umum. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Di saat Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni khaliqun basharan min tin, saya akan menciptakan seorang manusia dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan kutiupkan padanya dari rohku, yakni roh yang Allah ciptakan. فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ, maka tunduklah kepadanya sujud. Lalu Allah menyatakan, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ ajma'un, maka sujudlah para malaikat mereka semuanya. Nah, kata sajadal malaikatu, al malaikatu, alif lam di situ adalah alif lam al ahdiyah, kembalinya kepada alif lam, kembalinya kepada al malaikat sebelumnya. Pada firman-Nya wa idh qala rabbuka lil malaikati. Faham tuh? Ya. Nah, karena alif lam yang terdapat pada al-malaikah, pada kata yang pertama itu alif lam apa, ikhwan? Hah? Alif lam apa? Pada firman-Nya wa idz qala rabbuka lil malaikati, lil malaika, al malaika, alif lam apa itu? Istighraqiyah, bukan ahdiyah. Ahdiyah itu mesti ada sebelumnya. Nah, berarti al malaika di situ memberikan faedah umum. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi penyebutan al malaika, alif lam yang terdapat pada al malaika tersebut menjadi alif lam apa? Ahdiyah, yang kembalinya kepada alif lam sebelumnya. Yang dimaksud dengan malaika di sini, malaika yang disebutkan sebelumnya menggunakan alif lam. Ya. Nah, dia dikatakan alif lam al-ahdiyah. Akan tetapi, memberikan faedah umum karena makhudnya kembali kepada yang umum. Bahkan ditegaskan lagi dengan firmannya, kulluhum ajma'un, seluruhnya, semuanya. Fahimtum? Hah? Hal minkum na'san? Hah? Anta min ashabin nu'as ya Abu Abdillah? Na'am, na'am. Ra'aitu fi aynaika humratan ihmarat aynak fala'allaka na'san. Entum ya akhwan. Jadi alif lam yang pertama istighraqiyah, alif lam pada kalimat atau pada kata al malaika yang kedua itu ahdiyah, ahdiyahnya kembali kepada malaika sebelumnya yang memberikan faedah umum. Entum ya akhwan. Nah, ini contoh bahwa terkadang al-ahdiyah memberikan faedah umum pula tergantung yang mahud. Wa mithalul khas, adapun misal alif lam yang khusus, qauluhu ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa ya kawan? Naam. Fa'asa fir'aunu ar-rasulah. Maka alif lam di situ ahdiyah. Kembali kepada rasul sebelumnya. Karena rasul yang sebelumnya tidak bersifat umum. Ya. Ya nakirah fi siyaqil itsbat. Dan yang dimaksud adalah Musa alaihissalam, berarti dia khusus. Nah, maka ketika disebutkan rasul yang berikutnya alif lam, ahdiyah kembali kepada yang ma'hud sebelumnya. Ternyata yang ma'hud sebelumnya bersifat khusus, maka khususlah dia. Nah, selesai. Alif lam istighraqiyah tufidul umum. Jenis alif lam kedua, al-ahdiyah, apa? Memberikan faedah apa, ikhwan? Tergantung yang ma'hud. Kalau ma'hudnya umum, maka dia memberi faedah umum. Kalau yang ma'hudnya khusus, dia memberi faedah khusus. Nah, sekarang yang ketiga. Wa ammal mu'arraf bi'al. Nah, alif lam jinsiyah sekarang. Adapun yang menjadi ma'rifah karena al, allati libayanil jins, untuk menjelaskan jins, jinsiyah, fala ya'umul afrad, maka tidak bersifat umum kepada setiap individu. Nah, jadi kita punya tiga macam alif lam. Istighraqiyah, memberikan faedah umum secara mutlak. Alif lam al-ahdiyah, tergantung ma'hudnya. Entum ikhwan. Yang ketiga alif lam, al-jinsiyah tidak memberikan faedah secara umum, hanya menjelaskan jinsiyahnya. Faedah kulta, misalnya kamu mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah, laki-laki itu lebih baik dari wanita. Atau ar-rijalu khairun minan nisa, laki-laki itu lebih baik dari wanita. Falaisal muradu, maka bukan yang dimaksud di sini anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Bukan yang dimaksud di sini bahwa setiap individu dari laki-laki jauh lebih baik daripada setiap individu dari wanita. Nah, karena tidak demikian. Kenyataan membuktikan beda. Semua orang tahu bahwa Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq lebih afdal dari kita semua. Naam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dari kita semua laki-laki. Naam. Padahal mereka adalah para wanita. Wa innamal muradu anna hadzal jinsa khairun min hadzal jins, tapi yang dimaksud bahwa jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan. Naam. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa, walaupun terkadang didapati dari beberapa wanita man huwa khairun min ba'dir rijal, ada yang lebih baik daripada sebagian laki-laki. Ya. Jadi dari sini menjelaskan pada kita bahwa alif lam al-jinsiyah tidaklah bersifat umum, akan tetapi hanya untuk menjelaskan tentang jinsiyah, naw'iyah, jenis dan macamnya sesuatu yang dimasuki oleh alif lam tersebut. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna, ikhwan.